bebas kekeluhanku pertiwi endah lakalku gejah lakalku arah terdalin nibas dosa dari mencakku bagi berita karena kan Yesus nembah mungku kapku rejimku rendahikan menahan rasa.